Mitra bisnis, jaring pengaman tenaga kerja selama ini selalu dimonopoli oleh Jamsostek. Padahal untuk urusan-urusan jaminan sosial buruh, banyak pola yang bisa digunakan. Selain itu, keharusan menjadi anggota juga merupakan praktik monopoli yang sangat tidak sehat dalam iklim persaingan di sektor asuransi. Mitra bisnis, apakah pemerintah juga akan meliberalkan asuransi tenaga kerja? Segera kita akan berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana sikap pengusaha terhadap kepesertaan tunggal jaring pengaman sosial buruh di Jamsostek, Pak? Ya, sebenarnya gini lah ya. Kita sebenarnya tidak mau kalau bisa ya. Harus ada, jangan ada monopoli Jamsostek dalam semua bidang gitu loh. Jadi biar asuransi itu juga, asosiasi asuransi-asuransi itu biar bersatu mereka juga untuk memberikan kondisi mana yang lebih baik untuk buruh ya dan pengusaha sehingga mereka bisa memilih apakah memilih Jamsostek atau memilih asuransi-asuransi lain yang memang bisa memberikan kondisi yang lebih baik dalam membayar pesangon itu. Soal sekarang banyak perusahaan-perusahaan nggak mau masuk Jamsostek dan mereka misalnya melakukan daripada pensiun sendiri. Perusahaan itu mengatur pensiun sendiri yang didukung oleh karyawannya sehingga mereka merasa itu lebih diuntungkan daripada masuk pensiun Jamsostek misalnya. Jadi biar persaingan itu ada lah di Indonesia ini. Apa sisi negatifnya, Pak? Kalau nggak, selama itu monopoli nggak ada yang baik lah di Republik ini. Selalu disalahgunakan dan tidak ada bisa lain dan selalu dipaksakan melalui undang-undang peraturan pemerintah. Jadi saya pikir sekali bisa paling sedikit dua gitu. Jadi biar buruh pilih sendiri yang mana yang dia mau pesangon itu, yang mana yang bayar lebih cepat, yang mana yang memberikan servis lebih baik, yang mana mereka membiayai biaya lebih kecil gitu loh untuk memberikan pesangon yang diputuskan. Itu yang kita usulkan. Tapi kalau pemerintah memaksa agar tetap Jamsostek dan dia memberikan kondisi yang lebih baik, ya saya pikir wajar-wajar aja. Cuma saya tetap tidak menginginkan ada monopoli Jamsostek begitu. Jadi mesti ada kompetisi di dunia ini dan di mana-mana tidak ada monopoli itu selalu yang selalu merusak daripada ketataan ekonomi kita. Begitu. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.